Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwah azanillahu wa iyyakum, baik hadirin peserta takhasus bahasa Arab ataupun para netizen di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi. Kemarin kita sudah selesai membahas bab apa? Al-istisna ya. Ada PR? Tidak ada. Kita terus ke la an-nafiyatul lil jinsi. La nafi jinsi. La, huruf la-nya artinya tidak. Nafi itu yang menafikan, yang meniadakan. Jinsi itu jenis. Artinya ditiadakan seluruh jenis yang isimnya disebut seperti la nabiyya ba'di wa la rasula. La nabiyya, tidak ada nabi. Seluruh jenis nabi tidak ada setelah aku. Wa la rasula, dan juga tidak ada rasul. La ilaha, tidak ada ilah. Jenis apapun illallah, kecuali Allah. La itu sebenarnya masuk akhwat inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kita baca dulu matan al-Ajurumiyah tentang la nafi jinsi ya. Sok baca. I'lam anna la tansibun nakirat bi ghairi tanwinin idza basharatin nakirat wa lam tatakarrar la. Apa artinya? I'lam, ketahuilah bahwa la menasabkan isim-isim nakirah tanpa tanwin bila isim nakirahnya langsung. Maksudnya langsung itu setelah la, langsung isim nakirah, tidak diseling dulu oleh kata lain. Walam tatakarrar la, dan si la-nya tidak berulang. Tidak diulang dua kali, hanya sekali. Contoh, la rajula fiddari. La rajula. Setelah la ada rojul, langsung ya, tidak diseling dengan kata lain. Dan ini nakirah. Terus tidak bertanwin. La-nya tidak berapa? Tidak berulang. Hanya sekali. La rojula fiddari. Itu pertama. Jadi ketetapan pertama, kalau la-nya langsung berdampingan dengan isim nakirah. Kedua, isim huruf la-nya tidak berulang. Maka wajib nasab. Isim la-nya wajib nasab. La, la huruf nafi. Rajula isim la mansubun wa alamatun nasbihi fathah. Ah, fiddari itu jar majrur. Itu pertama. Kedua, fa illam tubashirha wajaba raf'u wa wajaba tikraru la. Kalau tidak langsung antara la dengan isim nakirahnya itu tidak langsung, artinya diseling oleh kata lain, wajib rofa dan wajib si la-nya itu tikrar. Tikrar itu apa? Mengulang, diulang dua kali. Contoh, la fiddari rojulun walam ro'atun. Antara la dengan isim la-nya diseling oleh fidariyah, jadi tidak langsung. Maka wajib rafa dan wajib diulang la-nya dua kali, la fiddari rajulun wala mar'atun. Tidak ada di rumah itu laki ataupun perempuan. Ini kaidah yang kedua. Kalau la-nya kalau antara la dengan isim la diseling, tidak langsung ya, maka la-nya harus diulang dan wajib apa? Rafa. Contohnya la fiddari rajulun wala mar'atun. Otomatis si la-nya ini mulghah. Apa arti mulghah? Tidak berfungsi. Dari segi i'rabnya, dari segi nahunya. Jadi la nafi jinsi mulghah. Fiddari itu khabar muqaddam, rajulun mubtada muakhar. Masih ingat kan waktu kita membahas khabar syibih jumlah? Syibih jumlah itu harus berupa jar majrur ya, atau dzaraf dengan mudhaf ilaihnya. Nah, jar majrurnya itu bisa diawalkan. Lillahil hamdu. Lillahnya jar majrur diawalkan alhamdu. Mubtada muakhar. Lillahnya khabar muqaddam. Fil baiti rajulun. Di rumah ini rajulun, ada seorang laki-laki. Rajulun mubtada muakhar, fil baiti khabar muqaddam. Ya. Ini juga begitu, la fiddari rajulun wala mar'atun. La isi huruf la nafi mulghah. Apa arti mulghah? Tidak berfungsi, tidak beramal. Fiddari itu khabar muqaddam, rajulun mubtada muakhar. Wa huruf ataf ya, la nafi mulghah imra'atun ma'tuf kepada rajul ya, itu ketetapan kedua. Ketiga, fa in takarrarat, kalau la-nya apa? Berulang. Nah, di sini terlewat satu kalimat tapi sudah tercakup di dalamnya. Dan mubasyir dengan isimnya. Apa mubasyir teh? Langsung tidak terseling. Jaza'i maluha wa ilgha'uha. Boleh beramal, boleh mulghah. Contoh, la rajula fiddari wa lam ra'atan. Nah, la rajul antara ra dengan rajul itu ada pemisah tidak? Tidak, langsung ya. La rajula fiddari wala mar'atan, tapi la-nya itu berulang. Langsung tapi la-nya berulang. La rajula fid la rajula fiddari wala mar'ata, boleh beramal, boleh mulghah. Boleh la rajulun fiddari wala mar'atun, boleh la rajula fiddari wala mar'ata. Jadi kalau la rajula fiddari, la-nya itu beramal, berarti ya la-nya tidak mulghah. La-nya ya, huruf la, rajulanya isim la mansub. Nah, kalau la mau mulghah, la rajulun fiddari wala mar'atun. Rajulunnya mubtada, fiddarinya khabar. Wala mar'atun bacanya huruf ataf from imro'atunnya ma'atuf kepada rojul. Ini ketentuan kedua, mubtada boleh nakiroh. Kan di awal kita sudah jelaskan mubtada itu harus apa? Ma'rifat. Boleh nakiroh. Pertama kalau diakhirkan. Seperti fiddari rajulun. Rajulunnya diakhirkan. Kedua, diawali oleh la yang mulghah seperti ini. La rajulun fiddari walam ra'atun. La-nya mulghah. Tidak beramal. Rajulunnya mubtada. Fiddarinya khabar. Nah, itulah tiga kaidah, tiga ketetapan. Ketetapan yang pertamanya adalah kalau langsung dan tidak berulang la-nya, maka mansub. Si isim la-nya apa? Mansub. Kedua, kalau tidak langsung maka wajib dua hal, apa? Wajib rofa dan wajib mengulang si elaknya. Ketiga, kalau langsung tapi mengulang, maka ada dua kemungkinan, boleh i'mal, boleh mulghah. I'mal itu berfungsi, beramal. Mulghah itu tidak berfungsi dan tidak beramal. Ya. Nah, demikian. Berarti ada satu ketetapan pertama, seusaila tidak boleh isimnya ma'rifat. Tidak boleh. Contoh umpamanya, la zaida qa'imun, tidak boleh. Karena Zaid ma'rifat. Atau umpamanya lal qaumu alal qauma fi fil qaryah umpamanya. Lal qauma, tidak boleh karena ada alif lam. Karena alif lam menunjukkan apa? Ma'rifat. Jadi la tidak boleh kemasukan isim yang ma'rifat. Itulah ketetapan la. Nah, sekarang kalau si la-nya itu termasuk huruf atau akhwat inna, la rajula qa'imun. La rajula qa'imun. Apa artinya? Tidak ada seorang lelaki pun yang berdiri. La rajula qa'imun. La-nya la nafi jinsi tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Rajula ismula mansubun. Qa'imun khabar la marfu'un. Ya. Wa alamatu raf'ihi dhammah. La rajula qa'imun. Sekarang yang pernah ditanyakan sama Didin Suridin, kalimatut tauhid. La ilaha illallah. Coba gimana itunya, apa namanya, i'rabnya? Ala nafi tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ilaha ismula mansubun. Illa harful istisna. Allah. Tadi lupa kelewat. Baik isim la ataupun khabar la harus nakirah dua-duanya. La rajula qaimun. Qaimun nakirah apa ma'rifat? Nakirah sebab tanwin ya. La rajula qaimun. Tidak boleh ma'rifat. La rajula al-qa'imu tidak boleh. Dua-duanya harus nakirah. La ilaha illallah. Kalau Allah di sana khobar, tidak boleh. Kenapa? Ma'rifat. Ini harus nakirah. Maka si khobarnya itu mahdzuf. La ilaha haqqun. La ilaha haqqun. Haqqunnya itu adalah khobar yang mahdzuf. Khobar yang dibuang. Itulah khobarnya. Illa huruf istisna. Allah jadi apa coba? Ada yang tahu? Badal bagi hakun. Illanya itu mulghah ya. Sudah kita terangkan. Liddukhulni ala kalamin naqisin. Jadi mulghah tidak berfungsi. Jadi Allahnya sebagai badal bagi hakun. Jadi takdir dari kalimat ini la ilaha haqqun illallah. Hahihu hu sebab badal bagi haqqun ya. Badal bagi haqqun. Itulah fungsi dari la. Nah, sekarang contoh lain. Apakah seluruh ulama ahli nahu sepakat dengan perkataan muallif pada poin yang kedua? Poin yang kedua itu fa in lam tubashirha wajaba raf'u wa wajaba tikraru la. Kalau isimnya tidak langsung wajib rafa. Betul, wajib rafa. Wajib tikraru la dan wajib mengulang huruf la. Ini menurut versi muallif. Menurut versi Al-Ajurumi, pengarang kitab ini. Apakah seluruh ahli nahu sepakat? Tidak. Sebagian mereka ada yang membolehkan, tapi disebut wastuh sinat tikrar, lebih baik tikrar. Li'annahul afsah, karena lebih fasihah, lebih fasih. Tapi dibolehkan untuk tidak tikrar. Dibolehkan tidak tikrar. Umpamanya la fid dari ahadun. Tak ada seorang pun di rumah ini. La dengan ahadunnya dipisah ya. Dipisah. Tapi la-nya tidak tikrar, boleh. Ini menurut kebanyakan ilmu nahu, tapi lebih baik kalau ditikrar karena lebih rinci. La fid dari rajulun wala mra'atun. Tidak ada laki-laki di rumah ini, juga tidak ada perempuan. Itu kan lebih rinci. Tapi boleh kita katakan la fid dari ahadun. Tidak ada di rumah ini seorang pun. Seorang itu menyangkut laki ataupun perempuan. Hal fil baiti ahadun. Apakah di rumah ini ada seseorang? Kitab la fihi ahadun. Tidak ada seorang pun di rumah tersebut. Dibolehkan menurut versi ulama ahli nahu lain, tapi menurut Al-Ajurumi tidak boleh. Wajib tikrar. Ulama lain menyatakan istihsan saja tikrar itu. Istihsan itu dianggap apa? Baik, walaupun dibolehkan. Ya. Ada kalimat la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Ini masuk kaidah yang ketiga ya. Ketiga itu pertama mubasyir, apa mubasyir teh? Langsung kedua tikrar. Kalau mubasyir dan tikrar berarti boleh beramal, boleh tidak, boleh mulghah. Nah, di sini beramal atau apakah tidak beramal? La haula wa la quwwata illa billah. Boleh juga la haulun wa la quwwatun illa billah. Bila boleh mulghah, kalau la haulun wa la quwwatun berarti apa? Mulghah. La-nya la nafi tapi mulghah. Kenapa mulghah? Sebab terpenuhi dua syarat. Pertama mubasyir, apa mubasyir? Langsung kedua tikrar la. La-nya berulang. La haulun wa la quwwatun illa billah. Boleh. Haulunnya menjadi apa? Mubtada, ya. Terus kalau la haula wa la quwwata berarti la-nya i'mal. Apa i'mal teh? Berfungsi. Ya, berfungsi. Begitu. Itulah tiga kaidah, tiga ketetapan untuk la. Sekali lagi kita ulang, ada tiga ketetapan untuk la. Pertama, mubasyir tidak berulang, wajib nasab, ya. Mubasyir tidak berulang, wajib nasab. Contoh, la rajula fil masjid. Lam la imro'ata fil fasli. La syai'a fil qalbi, fi qalbi, la syai'a fi qalbi ghairullah, umpamanya ya. Itu yang pertama. Kedua, tidak mubasyir dan tikrar, wajib rafa. Tidak mubasyir dan tikrar. Contoh, la fiddari rajulun walam ra'atun. Kenapa wajib rafa? Karena mubtada. Karena mubtada. Tiga, mubasyir tapi tidak tikrar. Gimana ketetapannya? Boleh nasab, boleh rafa. Kalau nasab berarti i'mal. Kalau rafa berarti mulghah. Apa i'mal? Berfungsi. Apa mulghah? Tidak berfungsi, ya. Contoh sekarang dalam Al-Qur'an. Surah As-Saffat 47 menyatakan la fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun. La fiha ghaulun. La fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun. Nah. La di sini mulghah apa i'mal? Mulghah. Kenapa? Sebab tidak mubasyir. Apa tidak mubasyir? Terhalang oleh fiha, ya. La-nya diulang tidak? Diulang kan la fiha ghulun wala hum anha yunzafun. Jadi tidak langsung dan berulang. Berarti ketetapannya gimana? Kedua apa ketiga? Kedua. Wajib rafa. Kenapa wajib rafa? Karena mubtada. Contoh surah Tur ayat 23. La lagwun fiha wa la ta'thim. La lagwun fiha wa la ta'thim. Surah apa ini? Tur. La lagwun fiha wa la ta'thim. Yang mana ini cing? Yang ketiga, yang mana? Pertama, mubasyir. Apa mubasyir? Langsung. Kedua, tikrar. Tikrar la. Apa tikrar? Mengulang la. Kalau tikrar dan mubasyir, ketetapannya gimana? Boleh i'mal, boleh mulghah. Di sini i'mal apa mulghah? Mulghah. Sama dengan la haula wala quwata. Ya. Di sini dimulghahkan. Boleh enggak dibaca la lagwa fiha wala ta'thima? Enggak boleh karena merubah ayat. Tapi kalau kita bikin kalimat selain ayat boleh. Ya, dibolehkan. Tapi kalau merubah ayat ini doraka gede. Tidak boleh. Hal fahimtum? Coba ada pertanyaan apa tidak? Visual walalah. Tutup mic, mic, mic. Mau bertanya Ustaz Barakallahu Fik, kalau misalnya haula itu apakah benar mansub atau mabni atas fathah Ustaz? Baik, Barakallahu Fik. Iya. Ini rincian yang lebih detail. Penjelasan awal, karena kita membahas mansubatul asma'i, penjelasan awal mansub. Supaya terfahami dulu. Setelah terfahami, baru nanti penjelasan lanjutan. Bahwa la haula la rajula seperti yang tadi isim la itu mabniun al fathhi fi mahali nasbi fi mahalin nasbi. Kita tidak mengatakan isim la mansubun tapi mabniun al fathhi fi mahali nasbi. Jadi mahal, apa mahal itu? Tempat, itu tempat nasab. Itu tempat nasab, karena dia isim la. Tapi kata yang langsung datang setelah la itu disebutnya mabniun ala fathhi fi mahali nasbi. Dia mabni fathah. Tidak disebut mansubun. Itu penjelasan para syurrah. Apa arti syurrah? Syurrah. Syurrah jamak dari syarih. Kalau syarah kan perbuatannya. Kalau syarih subjeknya orang. Seorang syarih itu pensyarah. Jamaknya syurrah. Para syurrah dari kitab Jurumiyah ini menyatakan mabniun alal fathhi fi mahalin nasbi. Dan tidak boleh menyatakan bahwa itu adalah isim la mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad. Enggak begitu. Seperti Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi ketika menyatakan la rajula qaimun, la rajula qaimun. Ini mubasyir dan tidak tikrar ya, berarti wajib nasab kan. Beliau menyatakan la nafiyatun lil jinsi, rajula ismuha. Ismula mabniun al-fathi fi mahalin nasbi. Jadi rajula ismuha, isim dari la, mabniun al-fathi fi mahal nasbi. La naqul mansubun biha. Tidak boleh kita katakan mansub oleh la. Wabal naqul mabniun al-fathi fi mahalin nasbi. Tapi kita katakan mabni fatah di tempat nasab. Rada liar apa liar pisan? Lumayan. Ah, gitu ya. Jadi nanti coba di i'rab la haula wala quwata illa billah. La nafi jinsi. Haula ismula mabniun alal fathi fi mahalin nasbi. Wa'nya huruf ataf, la'nya sama. Al-quwata ismula ismula mabniun al-fathi fi mahali an-nasbi. Khabarnya illa billah ya. Khabarnya illa billah. Khabarla ya. Ketika mengi'rab la haula wala quwata illa billah, berkata Syekh Al-Utsaimin la nafiyatun lil jinsi, haula ismula. Wa khabaruha mahdhufun taqdiruhu illa billah. Begitu beliau menyatakan. Al wawu harfu atfin la nafiyatun lil jinsi quwata ismuha. Ismula mabniun al-fatih fi mahalin nasbi. Ada lagi pertanyaan? Kalau yang bisa jadi isim, ismula. Quwata, iya. La, yang kedua, la nafi. Quwata ismula mabniun al-fatih fi mahalin nasbi. Kalau yang Allah-nya bukan ismula. Sami sayangku, eta-eta kene. Tadi mah bukan ismula ya? Ismuha. Ismuha. Ha itu la. Isimnya, nyahnya itu la. Jadi kita tahu la ilaha illallah. Kalau umpamanya diartikan tidak ada ilah selain Allah, keliru ya. Dari dua sisi. Sisi i'rab nahu dan sisi realita. Sisi realita, ada enggak ilah selain Allah? Ada banyak. Hawa nafsu itu oleh Allah disebut ilah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ya. Pepatung patutung sembahan disebut ilah enggak oleh Allah? Ilah. Mereka mengambil ilah-ilah lain selain Allah. Cuma itu ilah yang batil. Walaupun batil tetap disebut ilah. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Jadi satu-satunya ilah yang hak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidak ada ilah selain Allah, banyak ilah. Tapi kan ilmu itu mah batil. Rek batil, rek hak. Pokoknya itu disebut ilah, sebut sesembahan. La ilaha. Nah, itu pertama. Yang kedua dari segi nahu, la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Khabarnya mana? Apakah khabarnya Allah? Bukan. Karena khabar la harus apa? Nakirah, sedangkan Allah ma'rifat. Tahu dari mana Allah ma'rifat? Ada alif lam. Tekaci. Tekaci-kaci dak. Apa artinya? Tidak boleh bingit, terlarang. Jadi la ilaha haqqun. Tidak ada ilah yang sebenarnya. Illallah, kecuali Allah. Ada ilah yang lain tapi batil, tidak benar. Allahnya sebagai badal bagi haqqun. Dan ilahnya mulghah. Itulah yang benar. Ya. Itulah ketetapan-ketetapan untuk la. Sekarang kalau la yang bagian atas itu la haula wala quwata illa billah. Kita baca umpamanya dengan bacaan la haulun wala quwatun illa billah. Coba ya Rabba. La haulun, la nafi jinsi. Haulun mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Al-waw harfu atfin, la nafi jinsi. Mulghah, ya. La nafi jinsi mulghah, sama dengan yang tadi, ya. Quwwatun mubtada, illanya istisna mulghah, billahnya khabar. Nah, sekarang boleh enggak la haulun wala quwwata illa billah? Boleh. Yang satu mulghah, yang satu i'mal. La haulun wala quwwata illa billah. Coba ya Rab. La nafi jinsi mulghah. Haulun mubtada. Waw huruf atof. La nafi jinsi amilah. Apa amilah? Berfungsi. Ya. Quwata ismula mabniun al-fathi fi mahali an-nasbi. Illa huruf istisna mulghah. Terus billahnya khabar bi harfu jar, ya, jar dan majrur menjadi khabar. Khabar apa namanya? Syibhul jumlah. Jadi la bisa la haula wala quwata illa billah, bisa la haulun wala quwata, bisa la haula wala quwatun, bisa la haulun wala quwatun. Bebas, karena bisa mulghah dua-duanya, bisa i'mal dua-duanya, bisa mulghah salah satu di antara keduanya, baik yang awal ataupun yang akhir. Mana yang lebih afsah? Apa afsah teh? Fasih. Ya, tergantung konteks apa yang kita inginkan untuk la haula wala quwata illa billah. Iya, la haula wala quwata illa billah. Karena la-nya dua-duanya berfungsi, ya. Berarti menafikan segala macam jenis kekuatan, al-haul dan al-quwah. Jenis apapun, baik fisik ataupun psikis. Tidak ada kekuatan al-haul dan al-quwah. Apa beda al-haul dan al-quwah? Bahasa Indonesianya apa tuh? Tidak ada daya dan upaya. Apa beda daya dengan upaya? Cuma beda kata. Maknanya sama apa tidak? Dalam bahasa Indonesia, samanya daya upaya. Walaupun tidak selalu sama, ya. Daya listrik ini 1000 watt, Gak bisa daya di sana diganti dengan upaya. Makna al-haul adalah al-istita'ah li jalbil manafi'. Itu penjelasan para ulama. Syekh Al-Basa menerangkan itu dalam kitab Tawdihul Ahkam. Syekh Al-Utsaimin juga dalam kitab Syarah Bulughul Maram, Fathuzil Jalali wal Ikram. Jadi al-haul adalah al-istita'ah li jalbil manafi'. Apa istita'ah? Kemampuan untuk meraih segala hal yang manfaat. Kalau al-quwah, al-istita'ah lidaf'il madhar. Kemampuan untuk menolak hal yang madharat. Jadi kemampuan untuk meraih hal yang manfaat disebut al-haul. Kemampuan untuk menolak yang madharat disebut al-quwah. Dua-duanya maknanya sama. Istita'ah, kemampuan. Bahasa Indonesia daya dan upaya. Kalau daya untuk meraih hal yang manfaat, kalau upaya menolak hal yang madharat. Dua-duanya kemampuan ini dari Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Ada lagi pertanyaan? Bismillah. Ustaz, kalau yang dimulgahkan lanya, apakah maknanya masih sama lanafiyah liljins apa liljins gitu? Kalau diapakan? Kalau la ini maksudnya la haulun. Nah, jadi lanya itu masih secara makna lanafiyah liljins juga walaupun gitu atau maksudnya enggak. Karena mulgah. Tidak ada satu kekuatan, satu upaya. Maknanya beda. Kita masih merinci tentang isim la. Yang kita jelaskan adalah isim la yang mufrad. Sekarang bagaimana kalau isim la-nya tidak mufrad tapi idhafat? Mufrad itu maksudnya satu kata, ya. Kalau idhafat berapa kata? Dua kata. Walaupun jamak, tapi satu kata disebut mufrad. Contoh umpamanya, la rajulaini fiddari. Tidak ada dua orang di rumah ini. La muslimina fil balad. Tidak ada kaum muslimin di negeri itu. La muslimina, ya. Muslimina mufrad apa jamak? Jamak. Jamak dari segi makna tapi lafadznya mufrad. La rajulaini itu mufrad apa jamak? Bukan dua-duanya tapi musanna atau tasniyah. Tapi lafadznya mufrad. Nah, sekarang kalau idhofat umpamanya la gulama rajulin fi hadzal makan. Tidak ada budak seorang pun di tempat ini. Gulama rajulin. Yang menjadi isim la-nya adalah mudhafnya. Kalau mudhaf ilaihnya tetap, ya. Kalau demikian, ini yang unik. Kalau berupa idhafat, kita katakan gulama ismula mansubun. Wa alamatun nasbihi fathah. Tidak kita katakan mabniun al-fathi fi mahalin nasbi. Tidak. Tapi mansubun. Ismula mansubun wa alamatun nasbihi fathah. Contoh lain umpamanya ada yang semakna dengan itu la sayyarata rajulin fi syari'. Tidak ada mobil seorang pun di jalan ini. Sepi. Tidak ada satu mobil pun. La sayyarata. Ini murakkab. Murakkab lawan dari apa? Mufrad. Kalau mufrad satu kata, kalau murakkab lebih dari satu kata, dua atau lebih, murakkab. Maka la sayyarata, sayyaratanya ismula mansubun. Wa alamatun nasbihi fathah. Berarti dengan demikian, isimla yang mabni itu hanya isimla yang mufrad, yaitu yang terdiri dari satu kata saja. Itu disebut mabniun alal fathi fi mahalin nasbi. Adapun yang murakkab, maka dia isimla mansubun. Berkata Syekh Al-Utsaimin ketika menerangkan poin ini, yaqulul ulama, telah berkata para ulama, ismula annafiyah liljinsi yakunu murakkaban ay mabniyan wa yakunu mansuban. Hadihi tathimmatun li kalamil muallif, in kana mufradan fahuwa mabniyun wa in kana ghaira mufrad fahuwa mansub. Para ulama berkata, la nafi jinsi mabni dan mansub apabila dia itu mufrad. Tapi kalau bukan mufrad maka mansub tapi tidak mabni. Yang dimaksud dengan mufrad satu kata, adapun yang ghair mufrad ada dua jenis. Pertama mudhaf dan mudhaf ilaih. Kedua syabihun bil mudhaf. Syabihun bil mudhaf itu serupa dengan mudhaf. Mirip, kalau mirip itu sama tidak? Tidak, tapi serupa. Anak itu serupa monyet. Monyet bukan? Bukan, anak orang cuma mirip. Contoh umpamanya, zalimun linnas. Orang yang zalim kepada manusia. Itu serupa dengan mudhaf. Bukan mudhaf sebab zalimun linnas. Tapi maknanya seperti mudhaf. Orang yang zalim kepada manusia. Itu disebut dengan musyabbah bil mudhaf. Contoh umpamanya, la zaliman linnasi sa'idun. Apa artinya? Tidak ada orang yang zalim kepada sama manusia akan bahagia. Tidak akan ada. Nah ini yang disebut dengan syabih bil mudhaf. Seperti mudhaf tapi bukan mudhaf. Ini disebut juga murakkab. Maka la zaliman, la-nya la nafi jinsi, zaliman ismula mansubun. Wa alamatun nasbihi fathah. Nah seperti itu. Karena dia murakkab. Otomatis keluar dari kaidah awal bahwa isimla harus tidak bertanwin. Ini bertanwin. La zaliman linnasi sa'idun. La zaliman linnafsi muflihun. Orang yang zalim kepada orang itu tidak akan berbahagia. tidak akan sukses, tidak akan bergembira ria, ya. Nah, itu contohnya. Jadi hanya beda i'rab. Kalau mufrad mabni fathah fi malin nasbi, kalau murakkab mansubun. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, selesai sudah penjelasan tentang isim la li jinsi. Kalau begitu nanti kita tinggal masuk kepada bab munada, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.